بسم الله الرحمن الرحيم. Awas, riya dalam ibadah itu termasuk cukup banyak. Yang saya paling khawatirkan adalah kalau pada puncak ibadah ada riya, itu yang paling bahaya. Puncak rukun Islam kan haji. Haji kecilnya umrah. Betapa banyak kami insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kadang diperlihatkan keadaan-keadaan di kota suci Mekah ataupun kota Nabi. Tidak sedikit riya hadir dalam kehidupan. Selfie dibawa ke kota suci, kan? Sekarang orang, mohon maaf, saya masih saksikan ada orang sa'inya saja live langsung. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram innaka antal azizul akram. Shifta, kamu lihat kan? Ada papa di Bukit Safa sekarang. Masyaallah. Bolak-balik. Sayang, antum tuh uang banyak, tenaga banyak dapatkan dan sebagainya. Sekarang live, masyaallah. Tangannya begini, yang kanan begini dekat Ka'bah. Saya sekarang akan melakukan tawaf. Ya, wah, pakainya pakai belangkon macam-macam begini. Maaf, sampai saking riyanya lupa orang tangan kanan begini bismillahirrahmanirrahim, dia tangan kiri begini bismillahirrahmanirrahim. Tolong saksikan begini, dia tawaf. Sudah riya, riyanya fatal. Riya kuadrat di situ. Dia kuadrat. Sudah riya salah, ya. Awat amalan jadi keliru. Nah, kalau ada yang demikian dilakukan, apa konsekuensinya? Hati-hati. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264 paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu. Konsekuensi pertama. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan anda batalkan, batal. Persamaan yang pertama, batal. Boleh dihapus sebelah sana? Ah. Saya yang pertama menggunakan bahasa boleh saya hapus. Yang kedua saya gunakan bahasa boleh dihapus, ya. Ah, ada perbedaan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi begitu saya gunakan saya yang hapus. Jadi menggunakan saya kalimat boleh dihapus, Randy yang hapus. Ini namanya Randy, ya. Randy namanya bukan? Alhamdulillah. Randy kalau malam, kalau siang? Randy juga, alhamdulillah. Nah, ya. Siang Randy juga, malam Randy. Bismillah. Jazakallah khair. Baik-baik. Satu. Ketentuannya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264. Ketentuan pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang masih merasa punya iman. Kalau enggak merasa punya iman, enggak usah dipikirin. Karena ketentuan ini hanya yang berlaku bagi yang punya iman. Kalau anda merasa punya iman, berarti ayat ini berlaku bagi anda. Kalau enggak merasa punya iman, enggak usah ribut. Dan enggak usah menyoal ayat ini, karena anda siapa? Baik ya, teruskan sini. Aturan pertama, la tubtilu, jangan dibatalkan. Jangan dibatalkan. Shadaqatikum, semua kebaikan amal soleh yang pernah anda tenun. Dalam bahasa fikih, setiap kebaikan nama umumnya disebut dengan sedekah. Jamaknya sedekat. Salat masuk sedekah. Zakat masuk sedekah. Baca Quran masuk sedekah. Jadi sedekah itu nama umum semua jenis kebaikan. Dalam bahasa fikih istilahnya kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang ma'ruf namanya sedekah. Makanya zakat ketika dikeluarkan disebut sedekah. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya ayat. Quran surah 9 ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqah. Ambil sebagian dari zakat mereka, dari harta mereka untuk zakat, itu sedekah. Nah, sekarang ada orang yang batal sedekahnya. Maaf, hajinya batal, umrahnya batal, salatnya batal, zakatnya batal. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Dengan mengerjakan perbuatan yang merusak amalan dan mengganggunya. Apa itu? Maaf, kalladzi yunsiku malahu ri'an nas, riya. Seperti orang infak. Contoh infak dimasukkan sedekah di sini. Di infak sedekah, zakat sedekah, salat sedekah, haji sedekah. Quran kasih contoh satu saja di antara amalan soleh. Seperti orang infak tapi riya, riya. Bukan karena infaknya, karena riyanya. Jadi kalau ada seseorang berinfak kemudian disertai dengan riya, maka riya yang dimaksudkan satu membatalkan infaknya, batal. Persamaan selanjutnya, kasih contoh yang lain. Ini kan infak. Sholat. Sholat yang riya, sholatnya riya, batal sholatnya. Haji yang riya, batal hajinya. Umrah yang riya, batal umrahnya. Kalau sholat batal, awas, diulang atau tidak? Kalau sholat batal, ada pahalanya atau tidak? Ya namanya batal dihapuskan, gugur, gak diakui. Gak diakui, infak, infak yang batal. Kami membuka peluang infak Bapak Ibu sekalian. Insya Allah dalam kesempatan Jumat nanti kami akan edarkan kotak. Ini tempat masjid, tempat wudhu bisa berpisah dengan tempat hadas dan sebagainya. Bisa. Begitu disampaikan, Masya Allah, mulai kotak diedarkan. Satu, lancar. Dua, lancar. Tiga, lancar. Yang keempat, Masya Allah. Mas, foto, Masya Allah. Tulis bawahnya caption, Alhamdulillah, masih ada kesempatan untuk berjuang di masjid Allah. Berjuang di masjid Allah. Luar biasa. Riya, batal. Pak, besok Jumat saya aja Pak yang nangani. Berapa biayanya? 1 miliar. Ah, baik Pak. Insya Allah, semua beres. Gak usah minta sama jamaah Pak. Biarkan saya nanti yang menyelesaikannya. Masya Allah. Bapak siapa? Sudah, hamba Allah saja. Hamba Allah. Cuman sampaikan Pak ya, ada hamba Allah, tempat tinggalnya di sini, jalan sekian, sekian Pak. Kalau bisa bikin Pak, dari Sabang sampai Merauke informasinya. Ah, hamba Allah, batal. Batal. Selesai.